Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab jilid atau kita menggunakan durus al-lughah jilid yang pertama. Dan kita sudah menyelesaikan pelajaran ke 17. Dan insyaallah malam hari ini kita masuki pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18 di sini disebutkan pada halaman 100. Halaman 106. Bisa dibuka halaman 100 jilid yang pertama pelajaran ke-18. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsamina asyar. Pelajaran ke-18. Kam akhon laka ya Muhammad. Li akhun wahidun. Artinya, kam akhon laka. Berapa saudaramu wahai Muhammad? Li akhun wahidun. Aku punya satu saudara. Wa kam ukhtan laka. Dan berapa saudari perempuanmu? Li ukhtani. Aku punya dua saudari perempuan. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu. Berapa roda sepeda wahai Hamid? Laha ajalatan. Sepeda ada atau memiliki dua roda. Kam'idan fissanati ya Zakaria. Ada berapa hari raya dalam satu tahun wahai Zakaria? Fisanati idan. Dalam satu tahun ada dua hari raya. Huma idul fitri wa idul adha. Keduanya yaitu idul fitri dan idul adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indah. Wahai Ibrahim, ayahmu seorang pedagang besar. Berapa mobil yang beliau miliki? Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Beliau memiliki dua mobil besar dan dua mobil kecil. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Ada berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Fiha nafidatani. Di dalamnya ada dua jendela. Liman hadhani daftarani. Milik siapa dua buku tulis ini? huma li, keduanya milikku. Liman hatani, liman hatanil mistorotani, milik siapa dua penggaris ini? Huma li, keduanya milikku. Nah, ini percakapan yang disebutkan pada pelajaran ke-18. Nah, kita coba satu persatu untuk membacanya. Kita mulai dari Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Kam akhun laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtan li ukhtani. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Kam aidan fisanati ya Zakaria, fisanati aidan, fisanati aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam sayyaratan indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu, fiha nafidatani. Liman hadhanil daftarani, huma li. Liman hatanil mistaratani, huma li. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Kita beralih Al-Akh Muhammad Afwas. Cepat, tafadhol. Naam Ustaz, bismillah. Kam akhun laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan lidarrojati ya Muhammadu? Li liha ajalatani. Kam aidan fissanati ya Zakaria? Fissanati aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam mutajarron indahu. Kam apa di situ? Indahu mutajarroni. Matjarron. Apa di situ? Sini mutajarron. Matjarron. Sepertinya matjaroni. Matjaron. Oh, matjaron. Nah, dicetakan disebut matjaron. Di sini saya rotan. Nah, lanjut. Indahu matjaroni kabironi. Kam nafizatan fi gurfatika ya Ismail. Fiha nafizatani. Liman hazanil hazanid daftarani, huma li. Liman hatanil mistorotani, huma li. Nam, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ustaz. Bismillah. Kam akhun laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wakam uhtan laka li uhtani. Kam ajalatan lidarojati ya hamidu laha ajalatani. Kam aidan fisanati ya Zakaria fisanati aidani. Huma idul fitri wa idul adha. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu sayyaratani kabirotani wa sayyaratani shaghiratani. Kam nafidatan fi hurfatika ya Ismailu fiha nafidatani. Liman hadani daftaroni humali. Liman hatani mistorotani humali. Nah, ahsan dabar kalafik. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Kam akhon laka ya Muhammadu li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka li ukhtani. Kam ajalatan lil darrojati. Ya hamidu laha ajalatani. Nah, lanjut. Laha ajalatani. Kam indan fisanati kam ya Zakaria. Kam aidan fisanati ya Zakaria. Fisanati aidani huma idul fitri wa idul adha. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Ya. Nah, lanjutkan Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Ya Ibrahimu abu kata jirun kabirun. Kam matjaron indahu matjaroni kabironi. Kam nafidatan fi ghurfatuka ya Ismailu fiha nafidatani. Liman handa nittaftaroni huma li. Liman hatanil mistorotani huma li. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, diulangi. Bismillah. Kam ahon laka ya Muhammadu li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka li ukhtani. Kam ajalatan lil darrajati ya Hamidu laha ajalatani. Kam idan fis sanati ya Zakaria fis sanati idani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabiratun kabirun. Kam sayyaratan indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Naam, cukup. Kam nafidatan. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Kam nafidatan. Naam, bismillah. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu fiha nafidatani. Liman hadhani daftaroni huma li. Liman hatanil mistorotani huma li. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan diulangi. Kam akhon laka? Baik, nampaknya belum terhubung. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Kam akhon laka ya Muhammadu li akhun wahidun wa kam Naam, lanjut. Naam Ustaz. Naam, tafadhal. Al-Akh Abu Mulyan. Bismillah. Kam ahan laka ya Muhammadu li ahun wahidun wa kam uhtan laka li uhtani kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu laha ajalatani kam idan is sanati ya Zakaria is sanati idani huma idul fitri wa idul adha. Nah, ya Ibrahimu cukup baru abuka nah. Tajirun kabirun kam taib. Al-Akh Abu Saufa, dilanjutkan. Ya Ibrahimu. Naam Ustaz. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam sayyaratan indahu? Indahu sayyaratani kabirotani wa sayyaratani shaghiratani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu fiha nafidatani. Liman hadani daftarani huma li. Nam, cukup. Liman hatani liman hatanil mistorotani huma li. Nah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz. Kam kon laka Muhammadu li akhidun wa kam ukhtan laka li ukhtani. Kam ajalatan lidarrajati ya Muhammadu laha ajalatani. Kam aidan fis sanati ya Zakaria fis sanati aidani huma aidul fitri wa aidul adha. Ya Ibrahimu abuka tajirun kabirun kam sayyaratan indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani shaghiratani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu fiha nafidatani. Liman hadani ad-daftarani huma li. Liman hatanil miskaratani huma li. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Latihan, kita masuk pada latihan tamarin, latihan. Al-awwal, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan isim musanna. Nah, kita belum mau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, Tapi kita akan fokus terlebih dahulu pada penjelasan apa itu musanna. Musanna. Di sini perintahnya disuruh untuk menjawab dengan isim musanna. Isim musanna. Isim musanna itu singkatnya adalah isim yang menunjukkan pada jumlah dua. Pada jumlah dua, bilangannya dua. Jadi di dalam bahasa Arab ada tiga. Isim itu terbagi menjadi tiga jika dilihat dan ditinjau dari sisi jumlahnya. Karena isim bermacam-macam. Kalau dilihat dari sisi jenis mudzakkar dan muannas, isim itu terbagi menjadi dua. Kalau dilihat dan ditinjau dari sisi jumlahnya, maka isim itu ada tiga. Isim itu ada tiga. Apa saja isim itu? Ada yang pertama disebut dengan isim mufrad, dan ini sudah lewat pembahasannya. Isim mufrad. Isim mufrad itu yang menunjukkan pada jumlah satu. Jumlah satu. Misalnya daftarun, artinya sebuah buku tulis. Satu buku tulis. Ini isim mufrad. Qalamun, juga ini contoh isim mufrad, menunjukkan pada makna satu. Berarti artinya adalah sebuah pena atau satu buah pena. Kemudian yang sudah kita lewati juga adalah isim yang berjumlah tiga atau lebih. Berjumlah tiga atau lebih yang disebut dengan jamak. Yang disebut dengan jamak. Dan jamak ini juga terbagi menjadi tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir. Semuanya sudah lewat pembahasannya. Jamak mudzakkar salim contohnya muslimun menjadi muslimuna. Mukminun menjadi mukminuna. Di belakangnya diberi tambahan waw dan nun. Waw dan nun. Muhandisun, muhandisuna. Berarti isim mufrad ditambah waw dan nun sama dengan jamak mudzakkar as-salim. Kemudian jamak muannas salim juga sudah lewat pembahasannya. Rumusnya isim mufrad yang muannas diberi tambahan alif dan ta di belakangnya. Jamak mudzakkar salim berarti khusus untuk yang berjenis mudzakkar. Jamak muannas salim khusus untuk yang berjenis muannas. Muslimatun kita jamakkan menjadi jamak muannas salim muslimatun ditambah alif dan ta ta'nis di belakangnya. Mukminatun menjadi mukminatun. Muhandisatun, muhandisatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. Dan seterusnya. Qanitatun, qanitatun. Naam. Salihatun. Jamilatun. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak muannas jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim mudah. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Waw dan nun untuk jamak mudzakkar salim, alif dan ta untuk jamak muannas salim. Walaupun nanti akan ada tambahan materi berkaitan dengan jamak mudzakkar salim, itu kita akhirkan. Nanti nunggu babnya. Tidak dibahas pada pelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Taksir itu pecah. Taksir itu pecah. Maksudnya akan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya. Entah itu perubahan pada jenis harokatnya atau perubahan dengan cara penambahan atau pengurangan hurufnya. Contoh. Contoh misalnya qalamun, huruf pertama qaf, huruf kedua lam, huruf ketiga mim. Huruf pertama berharakat fathah, yang kedua juga berharakat fathah. Ini isim mufrad. Ketika dijamakkan dengan jamak taksir, maka akan mengalami perpecahan, akan mengalami perubahan bentuknya menjadi aqlamun. Aqlamun pada isim mufrad qalamun tidak ada hamzah. Ketika dijamakkan muncul hamzah aqlamun. Ini namanya pecah sehingga disebut dengan taksir. Tidak selamat dari bentuk mufradnya. Kalbun menjadi kilabun, daftarun menjadi dafatiru. Nah, kitabun menjadi kutubun. Dan untuk jamak taksir itu harus banyak dihafal. Harus dihafal dan banyak membaca. Karena kita enggak bisa mengarang sendiri, membuat bentuk jamak taksir sendiri, enggak bisa. Kemudian yang ketiga dari pembagian isim, ada isim mufrad, ada jamak. Nah, yang ketiga adalah musanna. Musanna. Musanna itu apa? Musanna itu yang menunjukkan pada dua. Jumlahnya dua. Qalamun itu satu. Kalau dua berarti qalamani. Qalamani. Bukan qalamun isnani. Kitabun satu. Kalau dua berarti kitabani. Bukan kitabun isnani. Daftarun satu buku. Kalau dua buku daftaroni. Nah, yang menunjukkan pada jumlah dua itu disebut sebagai isim musanna. Isim musanna. Apa rumusnya? Rumusnya adalah isim mufrad ditambah alif dan nun di belakangnya. Isim mufrad ditambah alif dan nun. Walaupun nanti ada penambahan huruf lainnya, tapi itu kita akhirkan sesuai dengan babnya saja, sesuai dengan pembahasannya. Sekarang kita sebagai pemula di durus al-lughah. Alif dan nun kita tambahkan pada isim mufrad. Qalamun menjadi qalamani. Daftarun menjadi daftaroni. Harakat huruf terakhirnya daftarun misalkan, yang tadinya dhammah, ketika diberi tambahan alif, maka semua huruf yang terletak sebelum alif ini diubah harokatnya menjadi fathah. Karena harokat yang sesuai dengan alif adalah fathah. Daftarun, daftaroni. Idun menjadi idani. Kemudian darrajatun menjadi darrajatani. Dan isim musanna ini berlaku untuk yang berjenis mudzakkar dan berjenis muannas. Rumusnya sama. Rumusnya sama. Isim mufrad ditambah alif dan nun sama dengan isim musanna. Jadi musanna mencakup di dalamnya isim mudzakkar dan muannas. Dan muannas diberi alif dan nun di belakangnya. Nah, baik, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita jawab latihannya. Nomor 1. Latihan 1. Al-Akh Imam, silakan. Kam qalaman indaka? Indi qalamani. Indi qalamani. Naam, ahsanta. Kemudian berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Kam kitaban indika? Indaka kitabani. Indi kitabani. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 3. kam saburatan fi faslukum. Fi. Ulangi. Kam saburatan. Kam saburatan fi faslikum. Nah, fi faslikum. Kenapa dibaca faslikum? Faslikum karena ada huruf jar fi. Ahsan tabarakallahu fi, karena ada huruf jar fi faslikum. Harus diterapkan. Nah, jawabannya? Benar. Fiha saburatani. Kam saburatan fi faslikum. Jawabannya gimana? Fi fasli. Fi fasli. Ya Allah. Di dalam. Fi fasli saburatani. Saburatani. Kurang tepat. Yang ditanya kalian. Kalau mau pakai dhamir, sekarang yang ditanya adalah kalian. Fi faslikum. Di kelas kalian. Berarti jawabannya kalau mau pakai dhamir. Ya Allah. Fi faslikum. Di kelas kalian ada berapa papan tulis? Di kelasku. Jawabannya? Di kelas kami. Nah, kelas kami. Kelas kami, kelas kita. Berarti? Ya. Ini pas. Nah, no. Oh, no. Oh, ya Allah. Kalau mau dijawab pakai bomir, berarti fi faslina. Fi faslina. Sabu rotani. Itu kalau mau dijawab dengan dhamir yang kembali pada kalian. Tapi kalau mau dijawab dengan dhamir yang kembalinya pada fasl, maka cukup menggunakan fihi, bukan fiha. Fihi sabu rotani. Di dalamnya, yakni di dalam kelas kami, sabu rotani ada dua papan tulis. Jadi boleh dijawab fi faslina saburatani, atau juga boleh dijawab dengan fihi. Fihi saburatani. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kamrialan indakal ana ya Laila indi rialani. Naam. Kam rialan indakal ana ya Laila indi rialani. Naam. Berikutnya siapa ini? Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Kam ukhtan laka ya Ali? Ya. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Li ukhtani. Nam, li ukhtani. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Li ukhtani. Nam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Kam amman laka, kam amman laki ya Aminatu, li ammatani. Ammun menjadi ammutani. Nah, kasih alif dan nun. Ammun menjadi ammani. Nah, kam amman laki ya Aminatu li ammani. Nah, Al-Akh Abu Khamsa Banu, silakan. Nomor 7. Bismillah. Kam sadiqan laka ya Muhammadu li sadiqani. Kam sadiqan laka ya Muhammadu li sadiqani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan nomor 8. Naam ustaz. Kam taliban jadidan fi faslikum li talibani. Gimana ulangi? Kam taliban jadidan fi faslik. Jawabannya li. Kenapa li? Enggak ada. Tidak ada li di sini. Afghanistan. Fadl, jawab. Fihi talibani fi faslina. Tidak perlu ditambahi fi faslina. Fi faslina itu sudah disingkat dengan menggunakan fihi. Kam taliban jadidan fi faslikum. Ada berapa murid baru di kelas kalian? Nah, kelas kalian ini sudah disingkat dengan menggunakan kata fihi. Di dalamnya, yakni di dalam kelas kami, fihi talibani jadidani. Jadi tidak perlu diulangi kembali fi faslina. Coba diulangi Abu Al-Akhumbulian. Fihi talibani. Apa itu si naatnya? Dilanjutkan talibani. Naat untuk talibani jadidan. Jadidani. Naatnya ikut berbentuk musanna. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, nomor 9, silakan. Naam ustaz. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria fihi masjidani. Naam. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Apa tadi jawabannya? Fihi masjidani. Kenapa fihi? Fihi karena enggak bisa diterapkan ya, atau apa, atau fi qaryati. Apa berarti jawabannya? Coba teliti. Di, kenapa pakainya fihi? Fi qaryati berarti saya ya, Tat ya. Betul. Fi qaryati masjidani. Nah, sekarang kalau diubah, jawaban itu betul. Sekarang diubah dengan menggunakan dhamir. Jangan disebutkan fi qaryati. Qaryatinya diganti dengan dhamir. Bagaimana? Fihi. Kenapa fihi? Ya karena sebagai dhamirnya tidak tepat. Ada huruf ya. Qaryatika, qaryatun. Itu apa? Muannas. Muannas. Dhamir, dhamirnya adalah fiha. Sudah kita lewati fiha belum pembahasannya? Nah, nah. Fiha masjidani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria fiha. Karena qarya, qarya itu muannas. Fiha masjidani. Atau kalau mau dijawab fi qaryati masjidani, boleh. Nah, kalau fasli tadi mudakkar, jadi dhamirnya hu, fihi. Taib. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 10. Naam ustaz. Kam fundukun fi hadha syari'i fihi fundukani. Naam. Kam fundukun fi hadha syari'i fihi fundukani. Al-Akh Imam yang terakhir, nomor 11. Kam akhon la kam akhon laki ya ya suadu. Naam, kam akhon laki ya suadu. Suad nama perempuan. Li akhoni. Nah, li akhawani. Coba dilihat di sampingnya itu di bawah nomor 10. Al akhu musanna akhawani. Nah, untuk kata akhun itu bentuk musannanya akhawani. Akhawani muncul huruf wawunya. Dan ini dibahas dalam ilmu sorof, bukan materi kita saat ini. Sekarang ini kita ambil kesimpulan aja, akhun musannanya adalah akhawani. Adapun proses perubahan kenapa huruf wawunya itu muncul, itu pembahasan sorof, bukan materi kita di pelajaran ke-18 ini. Nah, kam akhon laki ya suadu li akhawani. Akhawani. Akhun tidak ada wawunya. Ketika di musanna muncul wawunya, akhawani. Ketika dijamakkan juga muncul wawunya, ikhwan. Ikhwanun. Naam. Itu latihan yang pertama, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, latihan kedua dan seterusnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita ini, silakan kalau ada. Nah, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah azza wajal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.